بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Telah kita sebutkan bahwasanya penjelasan isti'adzah billahi ta'ala minasyaitonir rajim ini bisa menghilangkan rasa marah dan memadamkan gejolak darah ketika seseorang itu sedang marah. Kemudian yang kedua, sur'atu istijabati sahabah fi da'wati lillah ta'ala wa tablighi amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam hayat talaqa ilaihi ar-rajul bi mujarradi sama'ihi ma qala. Bersegeranya para sahabah untuk menerima dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersegeranya mereka pula mendakwahkan kepada Allah, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat tidak menunda-nunda waktu ketika mereka mendapatkan satu faedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah bentuk amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka segera mengamalkannya dan segera mendakwahkannya dan bersegera untuk menyampaikan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Mereka orang yang paling bersemangat di dalam kebaikan. Bersemangat di dalam mengetahui, memperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bentuk amalan yang mendekatkan mereka ke dalam, yang memasukkan mereka ke dalam jannah dan menjauhkan mereka dari nar. Nah, ini mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka berlomba-lomba sampai merasa sedih apabila di antara mereka tidak bisa mengikuti saudaranya sahabat yang lain di dalam kebaikan. Sampai ada yang menangis tidak bisa berangkat jihad, menangis tidak punya kendaraan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tunggangan. Namun beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan tunggangan yang bisa dipakai oleh sahabat tadi, sehingga dia pun berbalik pergi dalam keadaan sedih dan menangis. Dan banyak kita dapatkan bagaimana kisah-kisah mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di mana disebutkan dalam hadis ini, laki-laki tersebut sekedar dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ta'awad billahi minasyaitonir rajim, mereka pun menyampaikannya kepada seorang yang marah. Ini faedah yang kedua, bersegeranya sahabah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersegera pula mereka menyampaikan apa yang diperintahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini kita bisa ambil faedah, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh untuk mengakhirkan al-bayan, mengakhirkan penjelasan, keterangan, dalil, ilmu, an waqtil hajah, dari saat dibutuhkannya, waktu-waktu dibutuhkannya penjelasan itu. Haitsu dhahaba as-sahabi ila hadzal ghadab, hadzal ghadib fa'alamahu bimujarrad sama'i kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat tadi mendatangi orang yang marah dan memberitahukannya, mengajarkannya apa yang harus dia lakukan ketika marah untuk menghilangkan amarah itu, dengan sekedar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bersegera mendatangi seorang yang marah. Maka tidak mengakhirkan, tidak menunggu lagi satu atau dua hari baru disampaikan, karena saat itu butuh, dibutuhkan untuk menjelaskan. Ketika dia marah, ada satu amalan yang bisa menghilangkan amarah itu, maka segera disampaikan. Ini termasuk faedah, tidak boleh mengakhirkan al-bayan, penjelasan dari waqtul hajah. Amma ta'khirul bayan, ta'khirul bayan ila waqtil hajah, maka ini boleh. Ta'khirul bayan ila waqtil hajah boleh. Tapi ta'khirul bayan an waqtil hajah ini yang tidak boleh. Seperti kita melihat satu kemungkaran dalam jual beli misalnya, seorang jual beli dengan cara yang batil, maka kita sampaikan kepadanya ketika itu, ini tidak boleh. Jelaskan alasannya, dalilnya, tidak boleh jual beli seperti ini. Dan kemudian ditunda nanti, besok baru saya jelaskan. Hanya sudah mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan. Saat itu penjelasan harus dijelaskan. Beda kalau mengakhirkan al-bayan ila waqtil hajah, sampai hajah, sampai dibutuhkan, maka itu boleh. Misalnya di dalam perkara haji, bisa diundur sampai orang itu kemudian siap untuk haji, baru sampaikan tata cara haji. Adapun dia katakan misalnya sekarang nanya tentang tata cara haji dalam keadaan dia belum berhaji, maka boleh untuk diakhirkan nanti jawabannya, nanti penjelasannya. Sampai dia butuhkan ilmu tersebut ketika berangkat haji. Tapi kalau pada saat ibadah yang dia lakukan di atasnya, maka kita harus sampaikan. Nah, karena tidak boleh mengakhirkan penjelasan dari saat ketika itu dibutuhkan. Disebutkan oleh Syekh Ibn Baz Rahimahullah Ta'ala, kata beliau, فَإِذَا وُجِدَ مَنْ يَجْحَلْ الْحَقْ وَجَبَا يُعَلَّمْ مِمَنْ يَعْلَمُ الْحَقْ. Barang siapa yang apabila didapati seorang yang dia jahil terhadap kebenaran, dia tidak mengetahui kebenaran, maka wajib untuk diajari dari orang-orang yang mengetahui al-haq. Wajib bagi orang yang mengetahui al-haq, mengetahui yang benar, untuk mengajari orang yang jahil. Wala yajuzu ta'khiruhu min ajli mura'ati khatil fulan. Dan tidak boleh dia untuk mengakhirkan dari menyampaikan al-haq, mengajarkan al-haq kepadanya, karena menjaga gagasan fulan, pikiran fulan. Tidak boleh kita kemudian mengakhirkannya hanya karena seseorang. Tidak enak kepada seseorang, menghormati pendapat seseorang, pemikiran seseorang, gagasan seseorang. Fa idza sami'a al-mu'min min man yasyriku billahi, apabila seorang mukmin mendengar ada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala atau ra'yi bid'atin muhal tukhalif syar illahi ta'ala, atau mendengar ada satu pendapat bid'ah yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, wa ma'siyatin zahiratin, atau maksiat yang zahirah yang jelas yang nampak, wajib al-inkar, maka wajib diingkari. Enggak ditunda nanti. Dia sudah dengar kemungkaran, sudah dengar ucapan-ucapan syirik, ataukah dia melihat syirikan, melihat kebidaan, melihat kemaksiatan, maka wajib untuk diingkari, disampaikan. Enggak boleh diakhirkan jelasan itu. Nanti kalau dia sudah tenang, tidak bermaksiat lagi, baru disampaikan. Nanti kalau dia berhenti dari kesyirikannya itu, pulang ke rumahnya, baru kita datang, kita sampaikan. Enggak. Nih, pada saat yang melaksanakan kesyirikan ini, waktu dibutuhkan untuk penjelasan, diingkari dan dijelaskan, ini batil. Wajib al-inkar ala ahli bid'ah wal ma'asi bil uslub al-hasan, dengan cara yang baik. Wajib al-bayan lil-haq al-muta'alliq bi tauhidillah ta'ala, dan wajib untuk menjelaskan al-haq yang berkaitan dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, atau bil-inkar al-bid'ah mengingkari kebidahan, atau bil-inkar al-ma'asiyah atau mengingkari kemaksiatan, bil uslub alladhi yarju fihi naf, dengan cara yang diharapkan itu bisa memberikan kemanfaatan, muratul rifq, dengan menjaga bagaimana cara menyampaikannya pada orang-orang yang melakukan kemungkaran tadi, dengan menjaga rifq, kelembutan, wal hikmah, dan hikmah, gunakan cara yang lembut dan hikmah, sehingga ini bisa diterima oleh orang. Kalau dengan cara keras di dalam mengingkari, terkadang orang itu malah membantah, menolak, tidak mau mendengar وأما السنن فأمرها أوسع. Adapun sunan yang sifatnya sunnah-sunnah, maka perkaranya ini lebih luas. Walau tarakat tanbih ala ba'dihha, kalau sekiranya dia meninggalkan dari memperingatkan, memberikan tanbih dari sebagiannya, sebagian sunnah, idza kana fi dzalika maslahah syar'iyyah fala ba's, kalau itu ada kemaslahatan syar'iyyah padanya maka tidak mengapa, tidak mengapa untuk diakhirkan, tidak langsung ketika itu. Dan sifatnya sunnah. Kal jahar bi ta'min, seperti menjaharkan, mengeraskan ketika ta'min, mengucapkan amin. Ini sunnah dalam salat. Ketika kita melihat orang, mendengar orang itu tidak menjaharkan ta'minnya atau tidak mengangkat tangannya dalam salat ketika bangkit dari ruku misalnya, dan semisalnya, kata beliau, dan ini perkara-perkara sunnah. Idza kana tahiru al-kalam anna ila waqtin ukhra aw ila istima' ukhra yarahu aslah fa'am al-amru al-awsa fi dhalik li'annaha sunnah li'annaha sunan wa laysat min al-fara'id. Kalau perkara ini yang sifatnya sunnah, seseorang itu mengakhirkan dari memberikan penjelasan, disampaikan di waktu yang lain atau di dalam pertemuan yang lain, dan dia memandang itu lebih baik, lebih aslah, maka perkaranya awsa, lebih lapang. Karena ini adalah sunnah, bukan perkara faraid yang wajib. Jadi beliau di sini menyebutkan dalam perkara yang wajib sifatnya itu disampaikan ketika itu. Seorang meninggalkan kewajiban, kewajiban dalam salat misalnya harus. Adapun yang perkara sunnah maka bisa diakhirkan, dilihat mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, lebih aslah untuk disampaikan. Kita sampaikan sekalipun kita akhirkan. Kemudian yang keempat, dalilun ala tahrimi tabadul sabbi bainal muslimin wa annahu min makri syaitanir rajim wa tahrisihi bainal muslimin. Dalil dalam hadis ini, ada dalil ala tahrim tabadul sab, tentang haramnya untuk saling mencela di antara kaum muslimin. Wa annahu min makri syaitanir rajim, dan bahwasanya saling mencela di antara kaum muslimin ini termasuk makar syaitan, yang terlaknat, yang terkutuk. Syaitan ini makar-makaran syaitan untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa tahrisi bainal muslimin, dan menimbulkan permusuhan, perpecahan. Tahris di antara kaum muslimin. Maka kita diperintahkan untuk menjauhi segala perkara-perkara yang itu menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan bainal muslimin. Satu di antaranya adalah dengan meninggalkan asab, mencela, tidak saling mencela. Dan upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah banyak. Ditempuh segala cara dengan cara kemaksiatan. Kalau tidak berhasil mengajak kepada kemaksiatan, ditempuh lagi cara yang lain. Tidak mampu untuk mengajak manusia kepada kesyirikan, meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak mampu dia goda, maka dia akan beralih kepada cara yang lain, dengan cara kebidahan. Kalaupun orang itu selamat, cari lagi cara yang lain, tidak akan berhenti sampai kepada tahrish, membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Dan ini yang banyak dilakukan oleh syaitan bin ahli sunnah, di antara ahli sunnah yang tidak mampu mengajak kepada kesyirikan, kebidahan, kemaksiatan berat. Maka cara yang mudah adalah tahrish, dengan berbagai cara, berbagai upaya dia bermusuhan, dengan menanamkan suudzon, prasangka-prasangka buruk kepada saudaranya. Ini salah satu di antara cara syaitan, prasangka buruk kepada saudaranya. Setiap apa yang dia dengar dari saudaranya selalu ditanggapi dengan sangkaan buruk, dengan penilaian yang keliru, penilaian yang salah. Demikian juga dalam perselisihan sedikit, perselisihan antara anak saja, anaknya yang berkelahi, anaknya yang bertengkar, kemudian dia ikut-ikutan dipanas-panas oleh syaitan, sehingga terikut pula orang tua menjadi berselisih, bertengkar. Kemudian terjadi perselisihan, permusuhan, tahajur akhirnya antara mereka. Dan ini perlu kita jaga, jangan sampai kita berikan peluang kepada syaitan untuk masuk. Tahrish baina salafiyin disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu, qad aisa, sungguh syaitan telah berputus asa, ayabudahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fi tahrish bainahum, sungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk diibadahi, untuk disembah oleh orang-orang mukmin. Al-musallun, salah satu antara tafsiran jalan mukminin, orang-orang yang sholat di jaziratil Arab, walakin fi tahrish, namun syaitan tidak putus asa untuk senantiasa menimbulkan permusuhan, perselisihan, perpecahan di antara mereka. Dan itu yang terjadi. Masalah jual beli saja, terjadi perselisihan, sampai boikot, sampai tahajur, menimbulkan hasad dan dengki, al-kibr. Ini semua salah satu cara dari syaitan untuk menimbulkan perpecahan, perselisihan, sehingga terjadilah yang seperti ini, suudzon, tajassus, memata-matai, al-hasad, tahqir, merendahkan, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, dalilun ala dawail ghadab, ala wa huwa al-isti'adatu billahi minas syaitanir rajim, dalil tentang obat dari marah, yaitu isti'adah billah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kita baca ini tiga. Kita sedang marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Naam. Di antara juga bisa dilakukan adalah dengan berwudu. Dengan berwudu. Berwudu kemudian sholat. Ini bisa menenangkan hati. Jadi tentang berwudu ini dhaif kan Al-Albani. Namun ada yang menghasankan. Apabila kamu marah, berwudulah. Karena marah itu dari nam syaitan. Syaitan itu dari api. Dan api bisa padam dengan air. Namun sebenarnya juga menghasankan hadis ini. Bisa diamalkan. Kalau kita marah, ya kita syahadah billah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita juga kita melakukan berwudu. Apalagi kalau diiringi dengan amalan sholat berikutnya, membaca Al-Quran ataukah sholat, lebih menenangkan hati, bisa menghilangkan amarah. Kemudian yang keenam, dalilun, dalam hadis juga ada dalil ala anna man urida alaihi al-haqqu min ahli al-ilmi fa rafadahu ba'dama tabayyan faqad arada nafsahu li khatarin 'azim. Dalil, ada dalil bahwasanya siapa yang disampaikan kepadanya al-haq dari ahli al-ilmi, disampaikan kepadanya kebenaran dari ulama, dari duat, lalu dia menolaknya, menolak hal hak tersebut, badama tabayyana, setelah dia jelas baginya bahwa ini adalah al-haq, maka sungguh dia telah menawarkan kepada dirinya kepada satu bahaya yang sangat besar, menolak al-haq setelah seorang itu mengetahui al-haq. Ini berarti orang tersebut menawarkan dirinya kepada satu bahaya yang sangat besar. Banyak. Apa bahayanya? Di antaranya adalah dia terjatuh ke dalam al-kibr, kesombongan. Karena orang yang menolak al-haq itu adalah orang yang sombong. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, al-kibr batarul haq wa gamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan manusia, terjatuh ke dalam bahaya yang besar. Satu di antaranya ini, satu menyombongkan diri dari al-haq. Ini menawarkan dirinya untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan la yadul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya kesombongan, walaupun kesombongan itu kecil. Mithqala dzarratin min al-kibr. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, telah kita selesaikan faedah-faedah dari hadis Sulaiman bin Sa'd tentang ilaj, obat untuk meredam amarah. Insyaallah taala kita sambung pada berikutnya, bab yang baru. Naktabi bihadha qadar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafaddalu, hafizakumullah.